melalui media Aceh Tafaqquh Fiddin. Semoga Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita, selalu memberikan taufiknya kepada kita, dan kita juga memohon kepadanya sebagaimana ia telah mempertemukan kita di majlis ilmu agama yang mulia seperti ini, agar ia kembali mempertemu dan mengumpulkan kita semua di dalam syurganya pada hari kiamat kelak. Ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barakallahu fikum. Pada pertemuan yang lalu atau sebelumnya, insyaAllah kita akan lanjutkan kembali pelajaran sirah kita dari kitab Kunuzus Sirah karya Syekh Uthman Al-Khamis rahimahullahu ta'ala wa hafizahu min kulli su'in wa makruh. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil beberapa pelajaran indah dari perjalanan dan dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di Taif. Juga beberapa pelajaran yang menjelaskan kepada kita keimanan sekelompok jin yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mempelajari agama Allah Jalla wa Ala, kemudian mereka pulang dalam keadaan telah beriman dan mendakwahi kaum mereka. Juga pada pertemuan yang lalu telah kita simak dan kita ketahui bersama beberapa bukti kasih sayang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan rahmat beliau kepada umatnya. Nah, berikut ini audatuhu sallallahu alaihi wasallam ila Makkah. Kembalinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke Makkah dari perjalanan dakwah beliau ke Taif. Kata penulis, dan kita semua tahu bahawa setelah 10 tahun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah, Allah Jalla wa Ala menguji beliau dengan berbagai ujian melalui kaum musyrikin. Ada yang meludahi, ada yang menggelar beliau dengan gelar-gelar yang buruk sebagai tukang sihir, dukun, pemecah belah umat, yang mengganggu stabilitas persatuan kaum musyrikin bangsa Arab yang ada di Mekah. Juga Allah Jalla wa'ala menguji beliau dengan wafatnya istri tercinta beliau, Khadijah radhiyallahu anha. Juga dengan meninggalnya paman yang sangat mencintai, menyayangi dan menolong Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Paman yang telah membesarkan, merawat, menikahkan dan menjadi sebab orang-orang musyrik tidak berani membunuh atau menculik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan karena keberadaannya sebagai tokoh kaum musyrikin saat itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengembangkan dakwahnya keluar Mekah karena melihat kebebalan penduduk Mekah dan kerasnya hati mereka sehingga menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta menyakiti beliau. Maka beliau pun keluar berdakwah ke Taif. Dan telah kita baca bagaimana perjalanan dakwah beliau ke Taif dan hal-hal yang menimpa beliau ketika di Taif serta di tengah perjalanan beliau dari Taif ke Mekah. Berikut ini adalah audatuhu sallallahu alaihi wasallam ila Mekah. Kembalinya beliau ke kota Mekah. Kata penulis, wasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza dana min Makkah makatha bihara بحراء وبعث رجلا من خزاع إلى الأخنس بن شريق أو بن شريق ليجيره حتى لا يؤذى بعد وفاة عمه أبي طالب. Dan Nabi SAW pun berjalan dari Taif ke Mekah. Tatkala beliau sudah dekat dari Mekah, beliau berhenti di Hira, di gunung yang sekarang sebutan terkenalnya adalah Jabal Nur, ya, di Gua Hira. Beliau mengutus seorang laki-laki dari sahabat beliau, seorang utusan dari Khuza'ah, untuk menemui Al-Akhnas bin Syariq, meminta perlindungan kepadanya. Nabi SAW meminta kepada Akhnas bin Syariq untuk memberikan perlindungan kepada Nabi kita SAW agar beliau tidak disakiti, tidak diganggu setelah wafatnya paman beliau Abu Talib. Maka Akhnas bin Syariq menjawab permohonan Nabi SAW tersebut melalui utusannya. Ana halif, aku bukan penduduk asli Mekah. Wal halif la yujir. Ini bahasa, kalau bahasa Aceh, asalhu, ya. Lun tuan ken asalhu Mekah. Apa ya asalhu bahasa Indonesia? Penduduk asli, ya, bukan sebagai penduduk asli Mekah. Wal halif la yujir. Dan yang nan asalhu, ha, mungkin dia beri perlindungan kepada lain. Yang namanya bukan penduduk asli, enggak mungkin bisa memberikan perlindungan kepada engkau. Faba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Suhail bin Amr yatlubu minhu al-jiwar. Karena Akhnas bin Syariq tidak mampu memberikan jaminan perlindungan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang ingin masuk ke Mekah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang utusan kepada Suhail bin Amr meminta perlindungan kepadanya. Yang meminta kepadanya untuk memberikan pengamanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin masuk ke kota Mekah. Faqala Suhail, maka Suhail menjawab, "Inna bani Amir la tujiru ala bani Ka'b." Sesungguhnya bani Amir, itu kabilahnya, tidak mampu menjamin keamanan untukmu dari gangguan seluruh masyarakat Mekah. Kalau mengamankan engkau dari gangguan 10 orang, dari ancaman 20-30 orang, mungkin kami mampu memberikannya. Tapi untuk menjamin keamanan kepadamu dari seluruh masyarakat Mekah, ini sesuatu yang tidak mampu kami lakukan. Jawab Suhail, melihat Suhail juga tidak bisa memberikan jaminan keamanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin masuk ke Mekah, tempat di mana beliau dilahirkan, sebuah tempat di mana keluarga besar beliau adalah orang-orang yang ditokohkan di dalamnya, sebuah tempat yang sebelumnya selama 40 tahun lamanya beliau menjadi orang yang paling baik, paling yang dicintai, paling mulia dan paling dihormati oleh mereka. Tapi lihat, semenjak beliau menjadi Nabi dan Rasulullah, semenjak beliau berdakwah mengajak kepada tauhid, memperingatkan manusia dari bahaya syirik, mengarahkan mereka ke jalan syurga Allah Jalla wa'ala, justru beliau tidak bisa masuk, tidak bisa kembali lagi ke kampungnya tersebut, sehingga beliau meminta pengamanan dari beberapa orang-orang yang beliau melihat mereka mungkin akan mau memberikan pengamanan kepada beliau. Setelah dua orang ini memberikan jawaban yang sama, فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ إِلَى الْمُطْعِمْ بِنَ عَدِي. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus utusannya kepada Mut'im bin Adi, seorang musyrik, salah satu tokoh musyrik Mekah, dan masih ada kaitan nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat kuat. Maka Mut'im langsung asabiyah sukuismenya keluar. Dia dengan tegas mengatakan, dengan tegas dan berani mengatakan, "Na'am, iya. Aku akan memberikanmu pengamanan." Tsumma tasallaha wa da'a banihi wa qaumah. Ia pun bergegas mengambil senjatanya, memanggil seluruh anak-anak dan kabilahnya. Ia berkata kepada mereka, "Ilbasus silah. Ambil senjata-senjata kalian. Wa kunu 'inda arkanil bait." Dan hendaknya kalian berada di Ka'bah, di rukun, di sudut-sudut Ka'bah. Fa inni qad ajartu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Karena aku telah menjamin pengamanan untuk Muhammad. Ia tidak mengatakan Rasulullah, karena memang dia masih musyrik, bukan seorang muslim. Anaknya yang nantinya masuk ke dalam Islam dan menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia, bernama Jubair bin Mut'im bin Adi. ثم بعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدخل. Setelah itu, setelah Jubair Mut'im bin Adi meletakkan kaumnya di dalam Masjidil Haram, ya, dan terkhusus di sudut-sudut Ka'bah, maka ia pun mengutus utusannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, silakan masuk ke Mekah, ke Masjidil Haram. فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة maka Nabi SAW pun masuk ke Mekah. Ikut serta bersama beliau saat itu beberapa para sahabatnya di antara Zaid bin Harithah. Hatta antaha ilal masjidil haram. Sehingga Nabi SAW masuk ke dalam masjidil haram. Allahu Akbar. Sungguh tak mampu kita bayangkan bagaimana kebahagiaannya Nabi SAW ketika beliau bisa masuk dan menginjak kakinya di dalam masjidil haram. Di dalam masjid yang paling agung, yang paling mulia di atas permukaan bumi ini. Masjid yang dijadikan kiblatnya kaum muslimin. Di mana satu salat di dalamnya seperti 100,000 salat di selainnya. Beruntunglah mereka yang diberikan anugerah oleh Allah untuk tinggal di Masjidil Haram. Baik sebagai mahasiswa, sebagai cleaning service, sebagai pedagang, sebagai tukang bangunan yang membangun Masjidil Haram, atau mereka yang dimudahkan oleh Allah pulang pergi melaksanakan ibadah haji dan umrah. Bagaimana tidak beruntung? Itu adalah masjid yang paling mulia di atas permukaan bumi. Satu solat di dalamnya seperti 100,000 solat di selainnya. Masjid tersebut menjadi kiblatnya kaum muslimin. Allahu Akbar. Maka faqama al-Mut'im bin Adi ala rahilatih. Mut'im bin Adi berdiri di atas tunggangannya, mengatakan bersuara keras, ya, berteriak dengan suara yang keras, ya ma'asyara Quraisy, inni qad ajartu Muhammadan fala yahjuhu minkum ahad, au fala yahujjahu aminkum ahadun, wahai segenap kaum Quraisy, aku telah memberikan jaminan pengamanan untuk Muhammad, maka aku berharap tidak ada satupun di antara kalian yang menyakitinya. Nah, ini permintaan Mut'im bin Adi kepada penduduk Mekah saat itu. Wahai penduduk Mekah, wahai kufar Quraisy, aku telah memberikan jaminan keamanan untuk Muhammad, maka jangan ada satupun di antara kalian yang mengganggunya, yang menyakitinya. Nah, maka kata penulis, wantaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rukni fastalamahu wa shalla rak'atain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun langsung pergi ke arah Hajar Aswad. Karena orang yang tawaf di Ka'bah, dia harus memulai dari Hajar Aswad, tidak boleh dari tempat yang lain. Sudut yang pertama kali yang harus dia temui, dia datangi adalah Hajar Aswad. Fastalamahu wa shalla rak'atain. Beliau pun langsung menyentuhnya dan salat dua rakaat, tentunya setelah ya tawaf. Thumma sarafa, apabila tawaf ya. Thumma sarafa ila baitih. Setelah selesai salat dua rakaat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam langsung pulang ke rumahnya. Allahu Akbar. Nikmat yang luar biasa. Tatkala seseorang bisa melihat Ka'bah secara langsung dan salat di depannya, Allahu Akbar. Beda rasanya. Ya, sungguh beda rasanya. Salat bisa langsung melihat Ka'bah di depan mata kita. Ya. Bahkan mungkin ya kita bisa menyentuhnya dengan salat yang sekedar menghadap ke Ka'bah tetapi kita tidak melihatnya. Naam, Allahu Akbar. Summa sarafa ila baitih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya. Wal Mut'im bin Adi wa auladuhu muhdiquna bihi bisilahi hatta dakhala baitah. Sedang Mut'im bin Adi dan anak-anaknya, mereka menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan senjata-senjata mereka sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya. Wa qama Abu Jahl ila al-Mut'im bin Adi fa qala amujirun anta am mutabi'. Dan datanglah Abu Jahl. Siapa Abu Jahl? Enggak usah ditanya lagi, ini orang mah terkenal banget. Ini orang mah ya sangat masyhur, masyhur dengan kejelekan, masyhur dengan keburukan. Untuk mendapatkan ketenaran yang paling cepat dan paling mudah adalah dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran agama dan perbuatan yang aneh, nyeleneh. Paling cepat terkenal. Ya, kenapa Fashion Week cepat terkenal? Ya, karena banyak tingkah laku, penampilan dan gaya-gaya yang aneh yang menyelisihi agama Allah Jalla wa Ala. Nah, qana, maka sebagian orang Arab mengatakan khalif tu'araf. Kalau kamu ingin terkenal, buat aja yang aneh-aneh. Buat aja hal-hal yang nyeleneh, pasti cepat terkenal. Qala, maka Abu Jahal mengatakan kepada Mut'im bin Adi, wahai Mut'im bin Adi, engkau ini sekedar memberikan pengamanan kepada Muhammad atau memang engkau telah mengikuti agamanya? Tanya Abu Jahal kepada Mut'im. Karena kalau sempat Mut'im bin Adi telah beriman dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bisa jadi dia diperangi oleh orang-orang Arab. Akan ditancapkan permusuhan kepada dia. Tapi kalau sekedar memberikan jaminan pengamanan, maka orang Arab tidak mempermasalahkan. Karena biasa dari antara orang Arab memberikan pengamanan, keamanan kepada seseorang yang mungkin sedang dicari, sedang diburu oleh orang Arab yang lainnya. Dan di antara sifat orang Arab, apabila salah satu di antara mereka, apalagi tokoh mereka, memberikan pengamanan, jaminan keamanan kepada seseorang yang punya masalah dengan mereka, mereka akan memuliakan jaminan keamanan tersebut dan tidak akan mengganggu orang tersebut. Maka Abu Jahal datang kepada Mut'im bin Adi, melihat Mut'im bin Adi, anak-anaknya dan kaumnya kok malah memberikan pengamanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ka'bah sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu menyentuh Hajar Aswad, salat 2 rakaat di depan Ka'bah tanpa ada gangguan sampai pulang ke rumahnya. Maka Abu Jahal bertanya, amujirun anta am mutabi', engkau sekedar memberikan jaminan keamanan untuk Muhammad atau memang engkau sudah mengikuti agamanya? Mut'im bin Adi pun menjawab, bal mujir, aku tidak mengikuti agamanya, aku sekedar memberikan pengamanan kepadanya agar dia bisa menyentuh Ka'bah, bisa beribadah, pulang dan masuk ke rumahnya tanpa ada gangguan dari siapapun. Mendengar jawaban Mut'im bin Adi, maka Abu Jahal menjawab, qad ajarna man ajart, kalau demikian kami muliakan jaminan keamananmu kepada Muhammad, kami pun telah menjamin keamanan untuk Muhammad. Artinya Abu Jahal pun ikut menjamin keamanan sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak akan ada yang berani mengganggunya. Kata Syekh, wa hadha at-tasarruf min al-Mut'im bin Adi, sikap Mut'im bin Adi ini menjelaskan kepada kita hikmah kenapa Allah Jalla wa'ala mengutus Rasulnya dari bangsa Arab. Cuma kalau Nabi diutus dari kita orang Indonesia, jangankan orang lain mungkin, jangankan kabilahnya, sukunya, ya, sepupunya sendiri dijangkrik oleh sebagian orang. Sepupunya sendiri dijangkrik, ya, dikerjain. Nah, beda dengan orang Arab, mereka punya sifat sukuisme yang sangat kuat, ya, asabiah yang luar biasa. Maka ini menerangkan kepada kita hikmah kenapa Allah Jalla wa'ala mengutus Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dari bangsa Arab, bukan dari selain Arab. Nah, yang antara hikmahnya adalah ini, karena orang Arab memiliki sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh selain mereka. Sifat setia, mulia, ya, menjaga perjanjian yang telah disepakati. Sehingga kata Syekh, fanajidu annal arab karimun yudhrab karamuhu fil mathal. Kedermawanan mereka adalah kedermawanan yang dijadikan sebagai contoh. Syuja' la yahabu syai'an. Orang-orang Arab itu memiliki keberanian, tidak takut, ya, apa-apa. Yuhafiz ala haqqil jar. Di antara sifat orang Arab yang sangat mulia yang dengannya mereka teristimewakan di atas selain mereka adalah menjaga kemuliaan tetangganya. Wahum ahlu sidqin bil lisan. Mereka juga orang yang jujur dengan lisan mereka. Kaum musyrikin dengan kesyirikan mereka, kebid'ahan mereka, penyimpangan akidah mereka, mereka orang yang paling jijik dari dosa dusta. Wa sayatina fi qissati Abi Sufyan ma'a Hiraqal qawlu Abi Sufyan, dan akan datang kepada kita nanti kisah Abu Sufyan, tokohnya Mekah yang datang ke raja, yang berhadapan dengan Raja Hiraqal, menceritakan dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu Abu Sufyan masih musyrik. Tetapi dia menyampaikan apa adanya dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berdusta sama sekali. Berbeda dengan orang-orang zaman sekarang. Mau berdusta, memfitnah dakwah yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan hal-hal yang sama sekali tidak ada di lapangan. Dituduh sebagai antek-antek Yahudi, Wahabi, ada gaji dari Saudi Arabia dan sebagainya, mereka nanti akan menumpahkan darah kalau sudah banyak, ya, mereka mengkafir-kafirkan, mereka memusyrik-musyrikkan kita, mereka memfonis semua kita ini dalam neraka dan sebagainya. Subhanallah. Ya. Muslim bahkan dinamakan kiai lagi. Dipanggil tengku lagi. Mau berdusta, memfitnah dakwah tauhid dan sunnah. Sedangkan orang-orang musyrik saat itu, walaupun mereka benci kepada dakwah Nabi kita, menolak dakwah Nabi kita, tetapi mereka tidak mau berdusta atas nama Nabi kita. Tidak mau memfitnah Nabi kita SAW dan para sahabatnya dengan hal-hal yang tidak ada. Makanya Abu Sufyan yang merupakan tokoh musyrik Arab saat itu mengatakan, wallahi, laula anna al-Arab tahsubu alayya kadzbatan lakadzibtu. Demi Allah, seandainya perbuatan dusta itu bukan perbuatan yang sangat kotor di sisi orang Arab, maka aku akan berdusta, memfitnah Muhammad ini. Tapi karena dusta itu adalah sifat yang sangat buruk, sifat yang sangat keji dan menjijikkan di sisi orang Arab, maka Abu Sufyan pun tidak mau berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal waktu itu punya kesempatan yang sangat besar. Seandainya dia berdusta di hadapan Raja Romawi atas nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, memfitnah Nabi kita, secara logika ia manusia, dia akan mendapatkan dukungan yang luar biasa dan akan ada orang yang mau membantu musyrik Arab untuk melawan dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun perlu diketahui, orang-orang musyrik saat itu tidak mau berdusta, motivasinya bukan karena takut kepada Allah, tetapi untuk menjaga kehormatan, kemuliaan mereka. Ya, tentunya ini bukan sikap yang terpuji dan tidak berbuah pahala. Seseorang berpahala karena meninggalkan dusta apabila dia meninggalkannya karena takut kepada Allah dan mengharapkan balasannya. Wa fihim al-unfah wal-ukhuwah wal-amanah. Orang-orang Arab itu dikenal kuat persaudaraannya, kuat dalam memegang amanahnya. Dan ini benar. Bayangkan, wakaf Utsman bin Affan, sumur yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di hari Nabi sampai hari ini masih ada. Siapa yang datang ke Madinah, dia akan melihat plang yang besar, wakaf Utsman bin Affan, sampai hari ini masih dijaga oleh orang Arab. Bayangkan, sudah 1,100 tahun jaraknya. Wakaf Utsman bin Affan sampai hari ini masih tertulis. Wakaf Utsman bin Affan tidak bergeser sedikit pun. Walaupun sudah didirikan bangunan di situ. Nah, tetapi itu tetap sebagai wakaf dan hasilnya untuk sebagai wakaf. Orang Arab dalam menjaga amanah itu luar biasa. Nah, wa yamutu ar-rajul fi sabili an yudafi' an amanatihi. Bahkan terkadang mereka mau mati demi menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Naam. Lima ja'ala indahu. Naam. Kemudian kata Syekh, wa qissatu Samwal ma' imra'il Qais masyhuratun jiddan. Lama ja'ala indahu ibnatahu amanata mata fi sabili difa'i anha. Kisah Samwal dengan seorang dari Qais yang memberikan amanah putrinya kepadanya adalah kisah yang sangat masyhur, di mana dia mati demi menjaga kehormatan wanita yang diamanahkan kepadanya tersebut. Padahal mereka musyrik. Wasifatun ukhra li ajliha jami'an wa li ghairi dhalik min al-hikam ikhtar Allah tabaraka wa ta'ala al-Arab duna ghairihim. Dan sifat-sifat Arab yang mulia lainnya, karena ini dan alasan ada hikmah-hikmah yang lainnya, Allah memilih bangsa Arab sebagai bangsa yang membawa agama Islam ini. mengutus nabiya dari mereka dan mengistimewakan mereka di atas lainnya. Dan memang benar, seumur hidup saya belum pernah melihat secara umum ya, ada orang yang lebih berani, lebih semangat, dan lebih istiqamah di dalam mendakwahkan Islam daripada orang Arab. Nah, bahkan di Yaman itu anak-anak kecil itu umur kelas 5 sampai kelas 6 SD, kalau diberikan mic oleh Syekh Muhammad Ali Imam untuk berceramah, kalah Syekh Ali Imam dengan dia. Syekh Bin Baz pun diceramahi mungkin sama dia. Keberanian, pedenya kadang sampai kita orang Indonesia mengatakan ini kepedean ini. Dan memang Masya Allah. Ya, yang keluar ayat hadis Al-Quran, ayat Al-Quran, ayat Al-Quran, hadis, ucapan para, itu anak-anak kecil. Ketika Syekh memberikan kesempatan berceramah, Masya Allah, beraninya. Tidak grogi sedikit pun lah. Kita orang Indonesia sudah sebagai ustaz di sana. Suruh sama Syekh nyetor satu hadis aja. Nah, Masya Allah, berkeringat dingin kita di depan Syekh. Nah, beda dengan orang Arab. Nah, orang Arab kalau sudah naik mimbar, ya semua walaupun jamaahnya beribuan bahkan jutaan, itu dianggap patung semua di depan. Dan kita lihat memang dakwah Islam yang ada di negara-negara Eropa sekarang, siapa yang paling di depan dan siapa yang paling berperan? Orang Arab. Orang-orang Arab yang ada di Amerika, yang ada di Inggris, yang ada di Prancis, mereka lah yang menjadi sebab dan peran besar tersebarnya Islam. Bahkan mereka lah orang yang paling terdepan membangun rumah-rumah Allah Jalla wa'ala di Eropa hari ini. Nah, di Prancis dan yang lainnya. Bahkan berapa banyak masjid di Indonesia ini dibangun oleh individu-individu Arab. Nah, berapa banyak. Atau yayasan-yayasan kebaikan dari orang Arab. Maka Mut'im bin Adi, walaupun dia seorang musyrik dan masih di atas agama jahiliyah kaumnya, dia benci kepada dakwah Nabi SAW. Sangat murka kepada Nabi yang membawa dakwah tauhid. Bahkan ia ikut serta bersama kaum musyrikin dalam memblokade dan memboikot Nabi SAW. Yang telah kita lewati kisahnya di awal-awal kitab sirah ini. Tatkala Nabi SAW dan kaum muslim diblokade di dalam kembahnya Bani Hashim. 3 tahun lamanya kurang lebih. Mut'im bin Adi ikut bersama mereka. Ma'ahadha kullihi, tetapi tatkala Nabi SAW datang kepadanya meminta pengamanan, meminta jaminan keamanan agar beliau bisa masuk kembali ke kota Mekah, tempat di mana beliau dilahirkan, di situ beliau dibesarkan, di situ beliau dan keluarganya ditokohkan, ya, maka Mut'im bin Adi mengatakan, "Na'am, iya, saya akan memberikan jaminan keamanan." Dan sifat ini saya lihat sampai hari ini masih ada, terkhusus mereka orang Arab. Bahkan terkadang mungkin sudah melampaui batas. Kalau ada individu masyarakat yang sedang diburu oleh aparat keamanan, kemudian orang tersebut mendatangi seorang Syekh Qabilah, yang Syekh Qabilah itu enggak kenal sama dia. Kemudian dia mengatakan, "Ya Syekh, ana fi ainik." Ini sandi bagi orang Yaman. Sandi permohonan bantuan. Ini adalah kata yang apabila seorang meminta tolong dengan kata tersebut, orang Ayaman itu enggak mungkin bisa menolaknya. Dan sebuah ya kehormatan bagi mereka. Dan di waktu yang sama, mereka telah merendahkan kemuliaan mereka apabila mereka menolak permintaannya. Ana fi ainik. Ini sudah menjadi kata sandi. Saya berada di matamu. Ya. Atau dengan bahasa lain, anta ala ra'si wal'ain. Anda saya junjung tinggi di atas kepala dan mata saya. Ala ra'si wal'ain. Ana fi ainik. Maka Syekh Qabilah tersebut akan memerintahkan Qabilahnya untuk melindungi orang tersebut. Dan pemerintah sekalipun tidak akan berani menangkapnya kalau orang tersebut sedang dilindungi oleh Qabilah tersebut. Kalau mereka melakukannya, maka mereka akan berperang dengan Qabilah itu. Ini sifat orang Arab. Maka Mut'im bin Adi mengatakan, "Na'am, aku akan menjamin keamanan untukmu." Ia pun memerintahkan anak-anaknya dan kaumnya untuk mengambil senjata-senjata mereka untuk menjaga Nabi SAW. Karena dia sudah kadung memberikan janji pengamanan untuk Nabi SAW. Sehingga Nabi kita SAW masuk ke dalam kota Mekah ke dalam Masjidil Haram dan salat dua rakaat di depan Ka'bah sampai masuk ke rumahnya dalam keadaan dijaga oleh Mut'im bin Adi dengan anak-anaknya serta kaumnya dengan senjata-senjata mereka. Ibnu Khaldun rahimahullahu taala mengatakan innal arab qad jitama'an fihim sifatun katsiratun min al-husn. Sesungguhnya orang-orang Arab ini suatu yang tidak bisa diingkari. Ibnu Khaldun, saya ingat saya Ibnu Khaldun bukan Arab, ya, tapi beliau tidak benci Arab. Sesungguhnya orang Arab mereka adalah orang-orang yang telah berkumpul pada mereka sifat-sifat baik yang sangat banyak. Wa innama kanu yahtajuna ila dinin yurabbithum wa yuqawwimu min sulukihim. Hanya saja mereka butuh kepada ilmu agama, kepada agama yang mengikat mereka, yang mengatur mereka dan meluruskan perjalanan hidup mereka. Karena orang Arab kalau enggak ada agama bakal hancur sehancur-hancurnya mereka. Karena kalau berani, keterlaluan beraninya, nekatnya, kalau bersikap setia, loyalitasnya bisa tanpa batas, ya. Dan kalau melakukan peperangan pun tidak tanggung-tanggung. Nah, maka kata Ibn Khaldun, walaupun mereka memiliki sifat-sifat yang baik, ya, sifat-sifat yang begitu banyak dari sifat kebaikan, mereka butuh kepada agama yang mengikat mereka, yang mengatur mereka dan meluruskan sifat-sifat mereka tersebut agar terarah ke jalan yang Allah Jalla wa'ala muliakan. Karena ada sebagian orang punya sifat yang mulia, tapi karena enggak punya agama, akhirnya dia berloyalitas dalam hal-hal yang dia tidak boleh berloyalitas. Saking setianya sama kawannya, rela mati membela kawannya yang sedang berantem di dalam diskotik. Ini kan ya melampaui batas. Nah, loyalitas tanpa batas kepada komandannya, kepada atasannya, atau kepada kelompoknya, sehingga rela melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, membunuh, berdusta dan sebagainya. Nah, فبعث الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة السمحة. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa syariat yang sangat mulia ini, yang sangat lapang ini kepada orang Arab. Wa bihadzal din falamma ikhtaratil arab hadzal din nasarallahu bihimud din. Sehingga tatkala Allah Jalla wa'ala menakdirkan orang Arab menerima agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menolong agama ini melalui tangan-tangan mereka. Bayangkan, mereka yang mau beriman kepada Nabi 10 tahun lamanya di Mekah atau 13 tahun lamanya di Mekah dengan Nabi, dalam penindasan, diludahi sehari-hari, sebaik mereka ada yang ditendang, bahkan 3 tahun lamanya mereka pernah diboikot dan diblokade di dalam lembah Bani Hashim sampai kehausan dan kelaparan, dan hingga mereka harus memakan dedaunan yang ada di dalam lembah tersebut 3 tahun lamanya, masih tetap setia menemani dan menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai-sampai sebagian mereka ada yang mati dalam keadaan dimutilasi karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada di antara mereka yang bernama Sumayyah ditombak kemaluannya oleh Abu Jahal karena setia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula 10 tahun lamanya mereka setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Bahkan di antara mereka ada yang diberikan tugas membawa surat dakwah berjalan kaki dari Madinah ke Iran. Ada yang ke Romawi, ke Roma membawa surat dakwah kepada Raja Romawi seorang diri. Dan konsekuensinya telah disebutkan oleh Nabi. Kalau dia ketangkap, dia akan dibunuh mati. Tidak ada satupun di antara mereka yang berkilat, yang berkilat dan berusaha untuk tidak diberikan tugas itu. Semua mereka siap menerima perintah tersebut. Ini sifat orang Arab. Nah, makanya kita lihat orang Arab, mereka enggak peduli dibuli, enggak peduli mereka. Nah, dan mereka berani menyampaikan agama Allah Jalla wa'ala. Demikian juga dalam berpakaian, mereka pede dan merasa mulia dengan nilai-nilai agama yang ada pada diri mereka. Nah, berbeda dengan sebagian ya, atau keumuman manusia selain orang Arab. Kalau di dalam masjid, masya Allah, penampilan berani dan pede menampakkan keislaman. Begitu ya, di luar masjid, ya, jadi bunglon. Nah, jadi Power Rangers, ya, warna-warni agamanya. Wa nashrihi fil ma'murah wa huqqalahum dalik. Dan sebab mereka agama ini tersebar dan ini adalah sebuah kemuliaan untuk mereka. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam benar-benar tidak melupakan jasa kebaikan Mut'im bin Adi ini. Sampai ketika beliau menawan tawanan Badar dan tatkala mereka diberikan pilihan dibunuh ya atau ditebus, maka beliau mengatakan law kana al-mut'imu mut'imu bin adi hayyan thumma sa'alani ulaika an-nata la ataituhum iyyahu aw la taraktuhum lah. Seandainya Mut'im bin Adi masih hidup dan dia mesti musyrik tentunya, kemudian dia meminta kepadaku melepaskan mereka ini tanpa tebusan, aku akan melakukannya, aku akan biarkan dia membawa mereka ini. Ini sebagai bentuk pembalasan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terhadap kebaikan Mut'im bin Adi. Masih dikenang oleh Nabi. Masih Nabi sebutkan kebaikannya walaupun Mut'im bin Adi musyrik. Dan di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashkurullah man la yashkurun nas." Sungguh tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia yang telah berbuat baik kepadanya. Apabila kebaikan dunia yang dilakukan oleh seorang musyrik, seorang kafir kepada kita, kita dianjurkan untuk membalasnya dan mengenangnya, apalagi kebaikan akhirat yang diberikan kepada kita oleh saudara kita. Dan tiada kebaikan yang lebih mahal daripada kebaikan seseorang yang mengantarkan hidayah Allah kepada kita, yang melaluinya kita mengenal apa itu tauhid, apa itu syirik. Melalui tangannya kita memahami apa itu sunnah dan apa itu bid'ah. Dan melalui lisannya kita memahami ini halal, itu haram dari hukum Allah Jalla wa'ala. Ini adalah kebaikan dan jasa yang tidak akan pernah terbalas oleh kita dengan dunia beserta isinya. Naam. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Berikut ini kata Syekh, bid'u istijabati ahli al-Madinah. Awal mula penduduk Madinah mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ceritanya Nabi masih di Mekah. Dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila baladihi marratan thaniyah ila Makkah ila al-Baitil Haram ila al-Baitil Haram ila masdarin nur alladhi ibtadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila haythu qaumuhu wa da'watuhu fi ibtida'ih. Falamma kana musimul hajj fi sanatil 11 min an-nubuwah. Tatkala tahun ke-11, tahun 11 dari kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati Mina, tempat manasik haji, masyairul hajj. Fasami'a aswata rijali minal hujaj, maka terdengar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suara jamaah haji yang ada di Mina. Wa kanu sittata nafarin min ahli Yathrib. Dan orang-orang jahiliyah di masa dahulu, Abu Lahab, CS, mereka haji. Haji ya karena Allah dan untuk Allah. Hanya saja penuh dengan kesyirikan dan kebid'ahan. Nah. Dan saat itu ada 6 orang dari ahli Yathrib. Yathrib itu adalah nama lama kota Madinah. Madinah itu nama baru semenjak Nabi hijrah ke Madinah dinamakan Madinatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Madinah artinya kota. Disebut dengan Madinatun Nabi atau Al-Madinah An-Nabawiyah karena Nabi kita SAW tinggal di dalamnya sampai wafatnya. Sebelumnya nama Madinah adalah Yathrib. Wa kulluhum min Khazraj, dan semua mereka dari kabilah Khazraj, yaitu mereka As'ad bin Zurarah, Auf bin Harith, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, wa Jabir bin Abdullah. Dan semua mereka menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu. Wa kana min sa'adatihim annahum kanu yasma'una min hulafa'ihim min al-yahud anna nabiyyan mab'utsun fi hadha az-zaman idh kanat al-yahud da'iman taqulu lil Aus wal Khazraj hadha awanu khuruj nabiyyin wa sanutabi'uhu wa naqtulukum sharra qitlah. atau qatlah. Dan mereka sebelumnya sering mendengar dari orang-orang Yahudi bahwa akan ada nabi yang diutus di zaman ini. Orang-orang Yahudi selalu memberikan ancaman kepada Aus dan Khazraj. Seandainya nabi ini muncul, diutus, kami akan mengikutinya dan akan membantai kalian dengan pembantaian yang buruk, wahai orang-orang Arab. Ini selalu diucapkan oleh orang-orang Yahudi kepada orang Arab yang ada di Madinah dari kabilah Aus dan Khazraj. Falamma ja'ahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena mereka sangat bahagia dan sangat beruntung. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji di Mina. Nabi berkata kepada mereka, "Man antum? Siapakah kalian?" Mereka menjawab, "Minal Khazraj." Kami dari kabilah Khazraj. Khazraj. Maka Nabi mengatakan, min mawalil Yahud, yaitu orang Arab yang ada perjanjian hidup damai, genjata senjata antara kalian dengan Yahudi. Mereka pun menjawab, naam, benar. Nabi pun mengatakan, afala tajlisuna ukallimukum, maukah kalian duduk sejenak, aku akan berbicara penting dengan kalian. Qalu bala, boleh, kata mereka. Fajalasu ma'ahu fadhakara lahum da'watahu wad-din alladhi yad'u ilayh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mulai mendakwahi mereka, menjelaskan kepada mereka agama yang beliau bawa. Wa qara'a 'alaihim ba'd ayatin min kitabillahi tabaraka wa ta'ala. Dan Nabi pun sempat membacakan sebagian ayat Al-Qur'an kepada mereka. Karena kebenaran itu memang jelas gamblang dan berbeda dengan kebatilan, maka mereka yang telah mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung saling berkata di antara mereka, ta'lamuna wallah ya qaum innahu lan nabi, wahai kaumku demi Allah, kita semua yakin tahu ini pasti nabi. Enggak mungkin selain nabi bisa berbicara seperti ini. Enggak mungkin selain nabi mampu mengeluarkan ucapan-ucapan yang seperti itu, yaitu firman Allah. Karena tukang sihir, tukang dukun dan syair sekalipun ditantang oleh Allah, seandainya mereka bisa membuat kata-kata yang sama dengan satu ayat saja dari Al-Quran, la ya'tu nabi mislih, mereka tidak akan pernah mampu melakukannya. Makanya Al-Quran semenjak turunnya sampai hari ini dan sampai hari kiamat, tidak ada yang mampu mengurangi satu harokat sekalipun darinya. Tidak mampu menghilangkan satu huruf atau menambahkan satu huruf ke dalamnya sama sekali. Apalagi ingin menandingi kefasihan Al-Quran. Makanya tatkala Nabi SAW menyampaikan dakwah Allah kepada mereka, menjelaskan agama yang beliau bawa dan membacakan kepada mereka beberapa ayat Al-Quranul Karim, maka mereka mengatakan, ta'lamuna wallah, ya qawm innahu lan nabi alladhi tawa'adakum bihi Yahudi. Kita semua tahu dan yakin ini adalah nabi yang Allah utus di akhir zaman. Nabi yang selama ini orang-orang Yahudi mengancam kita dengannya. Seandainya ia keluar, mereka akan mengikutinya dan akan membantai kita dengannya. Maka jangan sampai Yahudi mendahului kita dalam mengikutinya. Fa'asri'u ila ijabati wa aslimu. Maka hendaknya kita bersegera mengikutinya dan Islam dengannya. Fa aslamu wa tabi'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun Islam dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan empat orang ini menjadi tokoh Arab yang ada di Madinah. Menjadi pembesar kaum muslimin dari kabilah Khazraj, As'ad bin Zurarah, Auf bin Harith, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum. Allahu Akbar, hidayah. Kita enggak tahu ya kapan dan di mana terkadang seorang itu dapat hidayah. Mereka datang dari Madinah melaksanakan ibadah haji di Mina. Nah, tidak pernah terbesit di hati mereka bisa ketemu nabi loh. Jumpa nabi. Iya. Dan langsung mendapatkan hidayah melaluinya. Dan nabi juga tidak terbesit. Ada orang Arab yang mau menerima dakwah beliau, mau menyimaknya dengan penuh adab, ya, tanpa mencela nabi, tanpa membantah, mau mendengar, menyimak, duduk dengan baik dan langsung beriman dan mengikuti beliau. Sedangkan beliau selama ini 10 tahun, 11 tahun lamanya di Mekah, hanya segelintir penduduk Mekah yang mau mengikuti beliau. Bahkan paman kandung beliau sendiri mencaci maki beliau, melempari beliau dengan kotoran hewan. Bahkan mereka pernah memblokade beliau dan kaum muslimin di dalam lembah Bani Hashim 3 tahun lamanya sampai beliau dan para sahabatnya memakan dedaunan yang ada di dalamnya. Dan mereka telah menyusun rencana untuk membunuh beliau semenjak paman beliau Abu Talib meninggal dunia. Di waktu yang sama Allah menghibur beliau. Datang orang-orang ya, yang bukan dari kaum beliau, bukan dari masyarakatnya, dari keluar kota, dapat hidayah melalui beliau. Dan di tempat di mana beliau diusir, dipersekusi dan ditolak dakwahnya, Mekah Al-Mukarramah. Nah, hidayah itu milik Allah. Tidak ada yang mampu mencegah manusia dari hidayah Allah apabila Allah telah berkehendak. Banyak kita lihat hari ini orang yang mencaci maki dakwah tauhid, mencaci maki dakwah sunnah. Rupanya di Masjidil Haram jumpa sama ustaz yang dikatakan Wahabi. Di sana dia diskusi, dia diceramahi, pulang jadi Wahabi. Ya, salat di belakang Wahabi. Kurma Wahabi, Pak Jo. Pakai buka puasa, izam-zam dari Wahabi. Ya, kumis payah cukur ini. Lihat apa kumis payah cukur Masjid Nabawi ke Masjidil Haram. Ya. Subhanallah. Dan tidak sedikit dari mereka yang dapat. Dan saya kenal beberapa ustaz kita yang saat ini terkenal yang mengajak kepada tauhid dan sunnah. Sebelumnya ketika ke Madinah, dia sufi tulen. Bahkan ada seorang ustaz bercerita sama ana, dia tahun kedua atau ketiga di Jami' Islamiyah baru dapat hidayah. Baru tahu apa itu tauhid, apa itu syirik, apa itu sunnah dan apa itu bid'ah. 2 tahun pertama dia masih sebagai orang yang berkeyakinan tarekat. Nah, bahkan dia sudah diangkat sebagai mursyid suatu tarekat di Kalimantan. Nah, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum mubaraka fikum. Kemudian kata Syekh, wa fi hadhihi sanah tazawwaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min Aisyah radhiyallahu anha ibnata Abi Bakr. Di tahun ini, ini tahun ke-11 kenabian, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah putrinya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa ikhtalafa ahlul ilm fi Saudah, dan terjadi keselisihan pendapat di kalangan ulama tentang Ummul Mukminin Saudah, kapankah Nabi menikahinya. بسم